Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam al-allamah Abdurrahman Nasir al-Sa'di rahimahullah, walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari wa kullu mahzurin ma'addarurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Dua bait yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah menjelaskan tentang dua buah kaidah yang sangat besar. Naam, yang juga penting untuk kita ketahui, dan ini termasuk di antara kemudahan ya, di dalam syariat Islam, sehingga Allahu a'lam dua bait ini disebutkan setelah qaidah wa min qawaidi syari'ati taysir fi kulli amrin nabahu ta'sir. Baik, di antara kemudahan dari Allah adalah kaidah ini, dua kaidah ini. Yang pertama, walaisa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Tidak lagi wajib hukumnya ketika tidak ada kemampuan. Jadi gugurnya kewajiban ketika tidak ada apa? Kemampuan. Wala muharramun ma'attirari. Demikian pula yang tadinya haram ya, menjadi diperbolehkan ma'attirari ketika ada darurah. Di saat-saat tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Naam. Namun bukan berarti kemudian seorang seenaknya saja untuk menilai ini darurah, kemudian bebas melakukannya. Tidak. Diterangkan dalam bait berikutnya, wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Wa kullu mahdhurin ay kullu muharramin. Semua perkara yang haram ya, jika ada darurah menjadi jaiz, menjadi boleh, namun sebatas sesuai kadar ya, yang dibutuhkan oleh kedaruratan. Sebatas darurah, tidak boleh melebihi dari darurah. Naam. Atau yang biasa dengan istilah atau diibaratkan dengan ad-darurah atau ad-darurat tubihu al-mahdhurat, ad-darurat ya, perkara-perkara yang darurat itu tubih, menjadikan bolehnya sesuatu yang mahdhurat ay muharramah, yang tadinya haram ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, berkata Syekh Sa'di dalam syarah, wahatani qaidatani azimatan. Ini adalah dua kaidah yang sangat besar. Dzakarahuma Syekhul Islam wa ghairuhu. Disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga yang lain, wattafaqal ulama'u 'alaihima. Dan para ulama bersepakat atas dua kaidah ini. Yang pertama terkait dengan kewajiban-kewajiban yang gugur ketika tidak ada kemampuan. Dan yang kedua terkait dengan perkara-perkara yang haram menjadi jaiz ketika ada apa? Darurah. ketika ada apa? Darurah, sebatas darurah itu. Dan ini dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim wa sunnah as-sahihah wa kadzalikal amsilah, demikian pula misal yang menjelaskan kaidah ini. Fa inna Allah farada ala ibadihi faraid. Allahu jalla wa ala telah mewajibkan atas hamba-hambanya al-mukallafin, al-jin wal-ins, faraid, kewajiban-kewajiban. Naam. Baik kewajiban yang harus diyakini, i'tiqadat, atau kewajiban yang harus diamalkan berupa ibadat, al-badaniyah, wal-maliyah. Allah Jalla wa'ala telah mewajibkan atas hamba-hambanya faraid, kewajiban-kewajiban. Wa harrama 'alaihim muharramat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas hamba-hambanya perkara-perkara yang haram. Ya. Ini semuanya untuk kemaslahatan mereka. Baik apa yang Allah wajibkan atau apa yang Allah larang. Naam. Dan di antara kasih sayang Allah dan rahmatnya wa taisirih dan kemudahan dari Allah, fa idza ajizu amma amarahum bih, ketika hamba itu tidak lagi mampu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan atas mereka, wa dha'ufat qudaruhum anhu, atau menjadi lemah kudrah hamba itu untuk melakukannya, di saat itu lam yujib alaihim fi'la ma lam yaqdiru alaih, tidak lagi wajib atau menjadi gugur kewajiban atas mereka, bal asqatahu anhum, bahkan Allah turunkan, afan Allah gugurkan atas mereka. Naam. Di dalam hadis Nabi mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan atas kalian, fa'tu minhu mastata'tum. Ya, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Yakni bisa jadi ada saat seorang tidak mampu. Ya. Dikaitkan dengan istita'ah, apa yang Allah perintahkan itu. Karena ada orang yang mampu, ada orang yang tidak apa? Tidak mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullahil Haram. Man istata'a, bagi yang memiliki istita'ah. Kalau tidak punya istita'ah, falaysa biwajib, maka tidak wajib atas orang itu. Minal masail, di antara masalah, apakah mahram bagi wanita termasuk dari al istita'ah untuk melakukan ibadah apa? Haji. Naam. Was sahihu min aqwali ahli al-ilm, wallahu a'lam, bahwasanya wujudul mahram minal istita'ah. Yakni ketika seorang wanita dia secara harta memiliki, secara kemampuan fisik dia juga mampu, tetapi tidak ada mahram ya yang menemani dia dalam melakukan ibadah haji, ya, maka dia termasuk yang tidak memiliki mahram al-istita'ah. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berangkat ya, sendiri. Nah, tidak ada istita'ah. Dan yang lainnya dari ibadah. Berdiri bagi seorang yang sholat, wajib. Naam, al-qiyam. Tetapi ketika tidak mampu, tidak ada lagi kewajiban bagi dia. Fi sholatil faraid. Salli qa'iman. Ini wajib ikhwan. Al-amr yaqtadi madha? Al-wujub. Salli qa'iman. Salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati'. Baik, dikaitkan dengan istita'ah. Fa illam tastati', jika kamu tidak mampu. Baik, fa qa'idan, maka salatlah dengan duduk. Naam, ini diantara adillah sekaligus contoh bagi kaidah walaisa wajibun bilaqtidar. Walaisa wajibun bilaqtidar, dan tidak lagi menjadi wajib ketika seorang tidak mampu. Naam. Bilaqtidar. Dan ternyata ikhwatil kiram, ketika seorang tidak mampu, ya, Allah Jalla wa'ala memberikan pahala atas orang ini. Dia punya niat untuk melakukan amalan namun tidak mampu. Ya, dicatat. Dia melakukan amalan itu, dicatat pahalanya. Kenapa demikian? Karena tidaklah dia meninggalkan amalan itu kecuali karena ada mani, ada penghalang. Seandainya penghalang itu tidak ada, Allah Maha tahu orang ini akan melakukan. Qala Syekh, wa ma'a hadza idza kanat lahum a'malun qabla wujudi hadzal mani' fa innahu yajri ajrahum 'alaihim tafaddulan minhu ta'ala. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan itu, ketika seorang sebelumnya dia melakukan amalan-amalan tadi, qabla wujudi hadzal mani', sebelum adanya penghalang itu yang menghalangi dia dari, ya, amalan tadi. Fa innahu yajri ajrahum 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala tetap mengalirkan, memberikan pahala kepada orang tadi, tafaddulan minhu ta'ala. Dan ini adalah fadl min Allah Jalla wa ala. Naam. Orang yang dia biasanya salat dengan berdiri, kemudian dia salat dengan tidur berbaring, pahalanya penuh Allah berikan kepada dia. Nah, wabillahi taufiq. Ini terkait dengan perkara-perkara yang wajib, laisa biwa laisa wajibun bilaqtidar. Wala muharramun ma'attirar. Wa kadzalika harrama 'alaihim asya'. Baik, tentang perkara-perkara yang haram, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara. Ya. Taib, terkait dengan i'tiqadat, ada yang tidak boleh diyakini, i'tiqadat batilah, i'tiqad al-jahiliyah, i'tiqad ahli syirik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la adwa wala tiyarata wala hamah. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam menafikan, yakni mengandung makna mengharamkan hadhil i'tiqadat al-batilah. Nah, taib, tidak ada tatoyur, ini keyakinan-keyakinan yang haram yang harus ditinggalkan. Ya. Dan yang semisalnya, Allah haramkan perkara-perkara yang haram, minal i'tiqadat, atau ya, perkara-perkara yang bentuknya al-mu'amalat, seperti mu'amalah ribawiyah, atau perkara-perkara yang lain, asyirik wa al-bid'ah, wal-ma'asi. Allah mengharamkan ini semuanya, ya, himayatan lahum wasiyanatan. Ada hikmah yang besar, yaitu himayah untuk menjaga mereka, menjaga agamanya, menjaga akalnya, menjaga jiwanya, menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, ya. Jadi perkara-perkara yang haram tidaklah Allah haramkan kecuali untuk penjagaan ini semuanya, himayatan lahum wasiyanatan. Taib, dalam keadaan sebenarnya perkara yang haram itu manusia tidak butuh. Kenapa? Karena yang Allah mubahkan, yang Allah haramkan itu banyak. Naam. Wa ja'ala lahum fil mubahi fushatan 'anil muharram. Allah haramkan sesuatu untuk menjaga mereka dalam keadaan perkara-perkara yang mubah itu sangat banyak. Sangat banyak. Fushatan anil muharram, sehingga orang tidak butuh memang dengan perkara yang haram. Taib, contohnya makanan yang diharamkan sedikit, anwa' minal luhum, hanya daging-daging hewan tertentu yang diharamkan, yang halal banyak, Taib, babi, darah, bangkai. Naam. Ini diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu pun kalau dilihat, itu membahayakan, memadaratkan. Hewan-hewan buruan yang diharamkan tidak banyak. Kullu dhinabin minas siba'. Hewan-hewan buas yang bertaring, yang dia memangsa dengan taringnya. Wa kullu dhi mikhlabin minat tuyur. Burung-burung buas yang memiliki cakar-cakar tajam untuk berburu. Namun selebihnya hewan buruan yang halal. Rusa, kelinci, kancil, sebut saja banyak. Tidak habis-habis kita sebutkan. Yang Allah haramkan sedikit, yang Allah mubahkan banyak. Naam. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan sedikitnya yang haram dan itu diharamkan karena untuk menjaga manusia, ya, yang mubah banyak, bersamaan dengan itu ternyata Allahu Jalla wa Ala, ya, mengizinkan dalam keadaan terpaksa untuk seorang itu, ya, melakukan sesuatu yang tadinya diharamkan. Wa ma'a hadza idza اضطر الانسان الى المحرم جاز له فعله. Bersama dengan itu, ketika seorang dalam keadaan darurah, terpaksa, terpojok, ya, tidak ada lagi yang halal yang dia bisa dapatkan, diperbolehkan untuk dia mengambil sesuatu yang haram. Tetapi tidak kemudian mutlakon bebas. Ya. Betul, ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya. Darurat tubihul mahdzurat. Tetapi ada batasnya. Ada aturannya. Baik, contoh disebutkan oleh Syekh, ya, ka'aklil maitah, memakan bangkai diperbolehkan. Naam. Wa syurbil ma' an-najis, atau minum air najis inda darurah. Tidak ada air, yang ada hanya air kencingnya. Boleh bagi dia untuk minum air kencingnya. Seandainya dengan tidak minum dia mati. Taib wa jawazi mahdzuratil hajj. Bolehnya melanggar larangan-larangan haji. Wa ghairihi, atau yang lainnya, inda darurah, ketika darurah. Larangan haji seperti mencukur rambut, tidak boleh. Ya. Taib. Memakai pakaian yang apa namanya, berjahit bagi kaum laki-laki. Asalnya tidak boleh, haram. Tetapi inda darurah, ya, boleh bagi dia untuk apa? Untuk melanggar itu. Seperti kisahnya Ka'ab ibn Ujrah, di mana Nabi Ali salatu wassalam di waktu haji melihat kutu pada kepala sahabat ini demikian banyak, sampai adza, ya, betul-betul mengganggu dia. Nah, taib. Maka Allah Jalla wa'ala mengizinkan dia untuk mencukur rambutnya. Nah, mencukur rambutnya, ya, kemudian dia membayar fidyah. Nah, fa fidyatu min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ketika dia mendapatkan adza fi ra'sihi, gangguan pada kepalanya, yakni kutu-kutu yang apa? Yang mengganggu Ka'ab ibn Ujrah. Hadil ayah di suratil Baqarah, sebab nuzulnya adalah itu. Yang tadinya perkara itu haram li al-hujjaj, bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, kemudian diperbolehkan. Naam, indad darurah. Atau orang dia sakit, ya, sakit hernia. Taib. Tidak bisa dia melakukan ibadah haji dalam keadaan, ya, tidak pakai apa-apa. Pada asalnya kan demikian. Kaum laki-laki tidak pakai apapun kecuali dua lembar, dua helai kain. Namun dia terkena penyakit hernia, dia harus pakai celana yang ketat, harus pakai korset misalnya. Nah, maka boleh bagi dia untuk melakukan itu dan tidak ada dosa baginya. Nah, tapi ada fidyah. Taib. Ini contoh ya khawatir kiram dalam at'imah ya, di dalam ibadah haji. Nah. Walakin yajibu an la ya'khudha minal mahdhuri illa biqadri ad-darurah. Taib, di sini penting ikhwan, qaid. Bukan berarti bahwasanya ad-darurat tubihul mahdhurat ini dilakukan alal itlaq, seenaknya sendiri. Ah, saya punya darurat, saya bebas makan bangkai, saya bebas minum apa namanya ini itu dan seterusnya yang diharamkan. Tidak. Namun di sana ada ya aturan yang harus diingat, yaitu apa yang disebutkan dalam kaidah berikutnya ya, wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ini kaidahnya. Naam. Walakin yajibu an la ya'khudha minal mahdhuri illa biqadri ad-darurah. Namun wajib di dalam kita ya mengambil sesuatu yang tadinya tidak boleh dengan alasan darurah ya, sebatas kedaruratan saja. Ai fala yazidu ala ma tahtaju ilaihi darurah. Maksudnya tidak boleh kita melampaui batas dari apa darurah tadi. Naam, bal idza zalatid daruratu. Kapan kita berhenti? Ketika darurah itu sudah hilang, sudah terpenuhi hajatnya. Wajib al-kaf anil baqi, maka wajib untuk menahan diri dari yang berikutnya. Fayakul minal maitati wa nahwaha biqadri ma yuzilu ad-darurah, maka ketika dia memang harus makan bangkai, maka yang dia makan itu sebatas apa yang dengannya kedaruratan itu apa hilang. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kadang seorang dokter dia harus ya mendapatkan pasien wanita yang darurah, tidak ada yang lain. Ini kalau dibiarkan mati ya taib, yakni menurut perhitungan manusia tentunya. Kalau ditangani biidznillah ada kemungkinan tuh apa namanya selamat. Nah, namanya darurah tubihul mahdhurat. Dia harus mengoperasi, tentunya harus memegang aurat. Ya, bukan mahramnya. Ya. Taib, harus terbuka sebagian dari apa? Aurah. Taib. Ya diperbolehkan, tetapi sebatas apa? Sebatas darurah. Ya. Nah, kalau operasinya adalah bagian ini ya, bagian ini saja namanya. Tidak kemudian apa? Ya melampaui batas dari apa yang sifatnya darurah. Nah, ada perempuan kecelakaan, tidak ada yang nolong. Taib. Apakah kita biarkan sampai dia mati? Nah, kita tolong, ya. Walaupun dia bukan mahram, ya. Kita tolong sebatas apa yang kita bisa mampu, ya. Menyelamatkan jiwa, ya. Manusia. Taib. Dan kaidah ini kaidah yang muhim, yang sangat penting, ya. Masuk di dalamnya semua apa yang Allah perintahkan. Dan sekaligus juga apa yang Allah larang. Ya. Perintah-perintah Allah ada saatnya orang tidak mampu. Baik itu ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, ibadah siam. Ada saat orang tidak mampu. Nah, orang tidak mampu untuk mendapatkan apa namanya apapun. Tidak bisa melakukan syurutus sholat. Misal, ya, seorang ditawan oleh musuh. Nah, diikat di tiang. Dia kencing di situ. Buang air besar di situ, nah dihadapkan bukan ke arah kiblah. Kaif yusalli, bagaimana dia melakukan sholat? Nah, atau tidak usah sholat sama sekali? Ya tidak ikhwan, ya. Dia tetap melakukan sholat meskipun sekian banyak syurutus sholat tidak bisa dia apa? Lakukan. Izalatun najasah tidak bisa. Raf'ul hadas juga tidak bisa. Naam. Menghadap kiblah juga tidak mampu. Tidak mampu. maka dia sholat sesuai dengan apa? Situasi dan kondisinya, walaupun seperti itu. Sholat dalam keadaan tidak apa namanya memakai pakaian yang suci, sholat dalam keadaan berhadas, sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblah, sholat dalam keadaan tidak bisa melakukan gerakan ini dan itu, bilak tidar, tidak ada kemampuan, falaisa wajibun, maka tidak ada kewajiban bagi dia kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini barangkali ikhwatil kiram sedikit penjelasan dari dua kaidah yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya. Semoga yang sedikit ini bisa difahami. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.